Macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Pakai nanya silsilah golongan darah ningrat atau umum. Biar ortumu senang, Pak Lemu senang, Budemu senang, Mbahmu juga senang. Ku ikut aja cengar-cengir mirip kepo di sawah. Oh. Pak E, Bu E, ini abad baru bukan dunia wayang. Ngomong darah biru sekarang orang ketawa. Wani-wani de macari anakku Dapi eto Wesra pute kowo Badane tatuan Pakaiane semrawut Gasa wong edat.